Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga tak terasa pada hari ini, hari Sabtu yang merupakan hari ke-28 Ramadan. Jadi sisa berapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan di hari-hari Ramadan ini dapat memberikan arti dalam kehidupan kita dan mendapatkan penerimaan amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pendengar sekalian, pada hari ini kita kembali berjumpa di kajian interaktif Ramadan. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaAllah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang mahkota takut kepada Allah. Jadi tema kita hari ini, mahkota takut kepada Allah. Bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, dapat Anda kirimkan di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0853-9986-3739 atau langsung via telepon di 0411-878-368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan judul Mahkota Takut Kepada Allah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat pembahasan seputar al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu pada sebagian pembahasan kita menguraikan tentang makna al-khawf. Al-khawf juga diartikan dalam bahasa Indonesia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi al-khasyah, dia lebih khusus daripada al-khawf. Derajat yang lebih khusus daripada al-khawf. Ya, kedudukannya lebih tinggi. Karena al-khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Dan rasa takut yang berbalut pengagungan dan pembesaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Beda dengan al-khawf, dia adalah rasa takut yang bermakna ia lari meninggalkan hal yang tidak dia senangi ketika merasakan ada sesuatu yang membahayakannya. Walaupun semuanya adalah pembahasan yang agung, jenjang-jenjang yang indah di dalam ibadah, tapi al-khasyah adalah mahkota dari rasa takut itu. Ia adalah rasa takut para ulama, para orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah agar supaya takut kepadanya. Allah berfirman, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepada Allah. Khasyahlah kalian kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wakhshawni." Hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari agama kalian. Maka jangan kalian khasyah, takut kepada mereka, tapi khasyahlah kalian kepadaku. Dan dijadikan khasyah ini sebagai tanda keimanan, tersyarat keimanan. Allah berfirman, "Atakhshawnahum fallahu ahakku an takhshawhu in kuntum mu'minin." Kalian takut kepada mereka, sungguh Allah lebih berhak kalian itu khasyah, takut kepadanya. Kalau memang benar kalian itu beriman. Iya. Dan ini dari perintah untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khasyah ini adalah perkara yang sangat agung. Rasa takut disertai dengan ilmu. Karena itu Allah sifatkan orang-orang yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguh yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Dan ketika Allah sebutkan tentang ulul albab, orang-orang yang berilmu, yang membedakan antara jalan petunjuk dan jalan kebutaan, antara kegelapan dan cahaya, mereka disebut sebagai ulil albab. Allah sifatkan ulil albab ini dengan beberapa sifat, diantaranya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Dari menyambung hati kepadanya, menyambung ibadah kepadanya, menyambung ketaatan kepada Allah, menyambung kebaikan di dalam membela agama, menyambung silaturahmi, menyambung hubungan antara sesama manusia. Ini di antara sifat mereka. Di antara sifat yang lain, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Dan mereka punya khasyah kepada Rabb mereka. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan mereka khauf, takut kepada jeleknya hisab. Jadi perhatikan ya, penggunaan khasyah, takut kepada Allah, karena ia takut berdasar di atas ilmu dan pengetahuan. Dan khauf digunakan untuk su'ul hisab, jeleknya hisab dari dahsyatnya neraka prahara di hari kemudian, membuat orang takut. Iya. Dan ini sifat-sifat ulul albab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan para malaikat dengan khasyah ini. Wahum min khasyiatihi musyfiqun. Dan mereka para malaikat ini adalah orang yang sangat isyfaq, sangat merendah dengan ketakutan kepada Allah, dengan khasyah kepadanya. Dan khasyah ini disebut sebagai sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dari sifat orang-orang yang bertakwa. Karena itu Allah berfirman, "Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Kami telah memberi kepada Musa dan Harun pembeda cahaya yang sangat terang dan peringatan untuk orang yang bertakwa. Kemudian disifatkan siapa orang yang bertakwa itu, yaitu orang yang punya khasyah kepada Rabb mereka bil gaib. Dia percaya kejadian gaib yang akan datang nanti dari alam gaib, kehidupan pada hari akhirat, dan dia takut kepada Rabbnya walaupun dia sendiri tidak ada yang menyaksikannya. Iya. Dan mereka terhadap hari kebangkitan orang yang khawatir terhadapnya. Maka ini dari kebaikan dan keutamaan khasyah ini. Dia adalah sifat orang-orang yang beriman, sifat para malaikat, sifat orang-orang yang bertakwa, dan sifat para nabi dan para rasul. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling besar khasyahnya. Iya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi." Saya mengharap saya adalah orang yang paling khasyah kepada Allah di antara kalian dan paling mengetahui ketakwaan itu di antara kalian, paling bertakwa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa yang mengambil pelajaran dari dahsyatnya hari kiamat, hisab, kemudian bisa mensucikan dirinya, itu orang-orang yang memiliki khasyah. Innama tundiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus salah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih. Sungguh yang kau memberi peringatan hanyalah kepada orang yang memiliki khasyah kepada Rabb mereka bil ghaib, dan mereka menegakkan salat. Dan siapa yang selalu mensucikan dirinya, maka perbuatan pensucian diri itu untuk dirinya sendiri, untuk diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala sifatkan juga orang-orang yang beriman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka adalah orang yang terhadap khasyah kepada Rabb-nya mushfiqun. Iya, betul-betul sangat berharap di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari keberuntungan orang-orang yang khasyah ini. Wa may yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan punya khasyah kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Disebutkan dari keberuntungan yang besar yang mereka dapatkan di belakang khasyah tersebut. Iya. Dan dari kebaikannya dan keutamaan khasyah, dia adalah sebab pengampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, di kala gaib, ya, dua penafsiran saya sebutkan tadi, apakah dia takut kepada gaib yang akan datang dari alam kubur dan hari kiamat, dia takut kepada, atau penafsiran yang kedua, dia takut kepada Allah walaupun dia sendiri tidak ada yang hadir di situ, maka untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Maka ini khasyah dari sebab pengampunan. Iya. Yang sangat indah bagi seorang hamba. Dan khasyah ini, itu adalah sebab hidayah. Yang menjaga seorang di atas hidayah. Dan membuatnya mampu memakmurkan peribadatan kepada Allah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sungguhnya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, yang masjid bermana masjid-masjid tempat ibadah, atau masjid bermana dari anggota sujud dia pakai beribadah, yang bisa memakmurkan itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut, tidak memiliki khasyah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini dikatakan mereka inilah orang-orang yang di atas hidayah. Iya. Dan dari kebaikan khasyah ini, dia adalah sebab pertolongan dan jalan keluar untuk hamba. Karena itu dikisah tiga orang yang terkurung di gua dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di mana mereka sedang berjalan, kemudian mereka masuk ke gua, tiba-tiba runtuh dari bebatuan dan sebuah batu besar menutupi mulut gua ini. Ini bukan batu kecil, batu besar menutupi mulut gua. Mereka tidak ada kemampuan untuk melepaskan diri dari musibah tersebut. Maka semua dari tiga orang yang ada dalam gua ini menyebut dari amalan soleh yang paling diharapkan, yang bisa menyelamatkannya. Dan salah satunya mereka yang menyebut dari amalan solehnya, yang mengarah kepada menunjukkan mana khasyah dia, rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diantara sebab yang menyelamatkannya. Iya. Dan dari kebaikan khasyah, dia adalah sebab seorang masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashya rabbah. Balasan untuk mereka adalah surga-surga adn mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah balasan untuk siapa yang khasyah, takut kepada Rabbnya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dari sifat penduduk surga, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyia ar-rahman bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Didekatkanlah sorga kepada orang yang bertakwa, kedekatan tidak jauh. Kemudian dikatakan, inilah yang dijanjikan untuk setiap hamba yang awab, yang kembali kepadanya dan hafidh, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Man khasyia ar-rahman bil ghaib, siapa yang takut kepada ar-rahman bil ghaib. Wajah abi qalbi munib, dan dia dengan datang dengan hati yang selalu berinabah. Iya. Maka itu adalah sebab yang menyebabkan seorang masuk ke dalam sorga, dihindarkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassahuma an-nar." Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. yaitu mata yang menangis karena khasyah takut kepada Allah, dan mata yang terjaga sepanjang malam karena berjaga di sabilillah, di jalan Allah. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan seputar khasyah ini dan kebaikannya. Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat agung. Perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Dan khasyah ini, banyak sebab yang dengannya seorang bisa memiliki rasa khasyah di dalam dirinya. Ya, sebab yang paling pokok adalah dia menuntut ilmu agama. Sebab itulah bekal seorang bisa memiliki khasyah. Ya, adanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kebesarannya. Karena itu kadang sebagian makhluk dianggap oleh manusia makhluk mati, tapi kadang lebih baik dari sejumlah manusia yang tidak memiliki khasyah kepada Allah. Iya. Bebatuan misalnya, wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah, di antara batu ada yang jatuh karena dia takut kepada Allah. Gunung misalnya, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat dia khusyuk, tunduk, merendah, mutasaddian, pecah berkeping-keping, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Iya. Tapi sebagian manusia, ada yang hatinya lebih keras daripada batu. Turun kepadanya ayat-ayat, dibacakan kepadanya Al-Quran, tapi tidak memberi pengaruh ke dalam hatinya. Dan ini musibah pada seorang hamba. Iya. Karena itu, khasyah didapatkan dengan dia memiliki ilmu tentang Allah, dan disitulah pentingnya menuntut ilmu agama. Dia mempelajari tentang siapa Allah, bagaimana keagungan rububiyahnya. Dia yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha mematikan. Di tangannya segala perkara. Dia yang mengatur segala urusan. Dia pelajari bagaimana keagungan Allah dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia pelajari keagungan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Sehingga dia mengenal keagungan dan kebesaran Allah, serta mengenal dari keluasan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selainnya dari kandungan Asma'ul Husna itu. Karena itulah menuntut ilmu dari kewajiban yang sangat wajib di masa ini. Dan ini hendaknya pokok yang harus kita jaga diri di atasnya. Supaya seorang istiqamah di atas jalan yang lurus. Lebih giat untuk belajar, punya perhatian di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan hendaknya dia cari ilmu itu dengan segala sebab yang Allah mudahkan untuknya. Dan di dalam proses ia mencari ilmu, ada hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan khasyah kepada Allah. Dan dari sebab khasyah itu adalah tadabbur Al-Quran. Pelajari makna-maknanya. Allah firman, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat engkau merugi. Tidaklah Al-Quran ini turun menjadikan engkau sengsara. Iya. Penegasan bahwa Al-Quran itu kebahagiaan bagi hamba. Dia adalah tadhkirah, peringatan bagi siapa yang takut, punya khasyah. Dan dari sebab tercapainya khasyah, adanya khasyah di dalam hati, seorang hamba memperhatikan dari kisah-kisah umat yang telah lalu, bagaimana mereka didakwahi oleh para rasulnya, dan siapa yang berpaling darinya, kehancuran dan kebinasaan yang mereka dapatkan. Di belakang penyebutan kisah Firaun, فَأَخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ. Maka kami pun siksa dia dengan kepedihan siksaan akhirat dan dunia. Sungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran renungan bagi orang-orang yang memiliki khasyah, memiliki rasa takut. Dan di antara sebab munculnya khasyah adalah seorang hamba memperhatikan dari kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian tersebut, kehidupan di alam kubur, kemudian hari kebangkitan, pada mahsyar, manusia yang berjalan ke sorga dan atau ke neraka. Semuanya dari sebab munculkan khasyah. Masuk di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang hari kiamat, innama anta mundiru may yakhshaha. Sungguhnya engkau memberi peringatan kepada siapa yang takut. Siapa yang takut? Siapa yang memiliki khasyah terhadap hari kiamat itu? Iya. Maka seorang hendaknya melihat dan memikirkan bagaimana keadaannya apabila malakul maut telah datang menjemputnya, kemudian dia tinggalkan ruhnya keluar dari jasadnya. Sakaratul maut telah mengeluarkan ruh tersebut, kemudian dia berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu dia pikirkan bagaimana ketika ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur, di dalamnya terdapat berbagai kengerian dan keadaan-keadaan yang harus kita cermati. Diperhatikan bagaimana hari kiamat, hari kebangkitan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya kegoncangan hari kiamat suatu yang sangat dahsyat. Dia ingat bagaimana ketika dia berdiri depan Allah di padang mahsyar. Matahari dekatkan di atas kepala. Pada hari kiamat itu ada satu hari seperti 1000 tahun, ada satu hari seperti 50.000 tahun. Penantian yang sangat lama waliyadzubillah. Dan selainnya dari mana-mana yang mengarah kepada kehidupan akhirat. Dia banyak mengingatnya dan ini menimbulkan khasyah di dalam diri. Iya. Demikian pula dia mengambil manfaat dari sebab munculnya khasyah. Dia mengambil manfaat dari nasihat, dari peringatan. Sebab orang yang sampai kepadanya ilmu, dia mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Hanya orang yang memiliki khasyah. Fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Beri peringatan kalau dzikra itu bermanfaat. Dan yang mengingat adalah orang yang punya khasyah. Adalah orang yang punya khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti adzikra dan takut kepada, punya khasyah kepada Allah. Iya. Telah mengambil manfaat di belakang peringatan tersebut. Dan dari hal yang menimbulkan khasyah adalah ia selalu mengingat akan kebesaran dan keagungan Rabbnya Jalla wa'ala, agar tertanam di dalam dirinya kebesaran dan keagungan Allah, dan ini akan mewarnai kehidupannya, memberikan rasa khasyah yang sangat indah. Karena itu seorang yang memiliki ilmu tentang Allah, yang benar takut kepada Allah, maka dia akan melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu dia melakukan sholat, ibadah yang lainnya, takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi. Maka orang yang dia beribadah di tengah malam dalam keadaan sujud atau berdiri, takut kepada hari akhirat dan mengharap rahmatnya. Iya. Siapa yang kenal kepada Allah, takut kepadanya, maka akan indah kehidupannya. Akan indah kehidupannya. Dan dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia akan ditakuti oleh segala sesuatu. Iya. Dan akan pergi ketakutannya kepada makhluk dari dirinya. Dia merasa tenang di sisi Allah. Dan pengetahuan dia ini, khasyah dia ini, mewariskan di dalam dirinya rasa malu kepada Allah, pengagungan kepadanya, pembesaran, merasa diawasi, mewariskan kecintaan, tawakal kepadanya, inabah, ridha dan tunduk terhadap ketentuannya. Iya. Ridha dan tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini beberapa sudut pembahasan terkait dengan khasyah. Dia adalah mahkota dari rasa takut itu. Takutnya orang-orang yang berilmu, takut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji di dalam berbagai ayat dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang memiliki rasa khasyah kepadanya dan mengambil manfaat yang baik di belakang sifat-sifat ibadah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan memberikan taufik untuk kita semua kepada segala kebaikan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala ala. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini tentang mahkota takut kepada Allah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat manfaat untuk kita semua. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Jadi kita langsung saja untuk membaca pertanyaan yang masuk. Ya, baik, pertanyaan yang pertama dari Saudara Al-Qadri di Makassar. Katanya, apakah benar puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal mendapatkan pahala seperti puasa seumur hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun penuh. Ad-dahr itu bukan satu masa, tapi yang dimaksud adalah 1 tahun penuh. Iya. Kata para ulama, karena setiap dari puasa itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jika Ramadan dilipat gandakan jadi 10, menjadilah dia 10 bulan. dan 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan menjadi 60 hari. Dan 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2 adalah 12 bulan, 1 tahun. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, selanjutnya dari saudara kita di Jakarta. Saudara Dik, pertanyaannya, bolehkah melaksanakan sholat duha dalam 2 waktu? Misalnya waktu yang pertama dilaksanakan pukul 7 dengan 4 rakaat, kemudian dilanjutkan lagi nanti pada pukul 10 dengan 2 rakaat. Boleh saja. Sholat duha adalah di waktu duha. Di waktu duha, ketika matahari sudah terbit di atas satu tombak hingga sebelum matahari tergelincir. Iya. Dan sholat duha boleh dilakukan 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Itu ada sejumlah riwayat di dalam hal tersebut. Dan seorang ada ibadah sunnah bisa dikerjakan di siang maupun di malam hari. Di siang maupun di malam hari. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik, selanjutnya dari hamba Allah di Makassar. Pertanyaan pertama, apakah bayi yang baru lahir di tanggal 28 Ramadan kemudian meninggal setelah lahirnya, ada kewajiban zakat fitri padanya? Kalau dia sudah dia lahir di tanggal 28 Ramadan, ya, kemudian dia meninggal sebelum matahari terbenam, makanya tidak ada kewajiban zakat fitrinya. Tapi kalau misalnya lahir tanggal 28, meninggal tanggal 1 Syawal, atau meninggal di malam takbir, di malam Id, ini ada kewajiban. Sebab sudah masuk waktu wajib. Waktu wajib itu bermula ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan, di awal Syawal. Nah. Ya, pertanyaan kedua, bolehkah memberikan zakat harta atau zakat fitri kepada orang yang tidak waras atau pikun tetapi dia miskin? Yang dia miskin dan dia mengambil manfaat dari apa yang diberi, maka insyaallah hal tersebut tidak ada masalah. Ya, selanjutnya dari hamba Allah. Pertanyaan, apakah dibenarkan sholat wanita yang saat itu dia safar di hari Jumat kemudian menghadiri sholat Jumat karena pernah membaca fatwa dari Syekh Fauzan dan Syekh Utsaimin yang tidak membolehkan menjamak sholat Jumat dan Asar, maka dia setelah sholat Jumat melaksanakan sholat zuhur dengan dikosor karena akan dijamak dengan asar. Apakah yang seperti itu dibolehkan? Yang mana setelah berlalu dia baru tahu bahwa ada fatwa dari Syekh Mukbil yang membolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ya, kalau dia musafir tidak mesti menghadir sholat Jumat. Iya, tapi kalau dia hadir di sholat Jumat, maka tidak boleh dijamak dengan asar. Sebab Jumat beda dengan duhur. Dan syariat menjama' itu adalah jama' antara duhur dan asar. Itu yang ada pendalilannya di dalam pembahasan. Nah, dan telah memang ada 2 pendapat di kalangan ulama. Cuman mayoritas yang memfatwakan tidak boleh menjama' antara Jumat dan asar itu adalah kebanyakan yang difatwakan oleh ulama kita di masa ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut. Pertanyaan dari saudara Guntur Nur Fadli di Jawa Tengah. Ada 2, yang pertama, bagaimana cara membersihkan bunga atau bagi hasil dari tabungan kita sehingga harta kita bisa bersih dari riba? Apakah boleh kita memberikan harta riba tadi kepada fakir miskin? Apakah sama analoginya jika kita memberikan harta riba tersebut sama dengan memberikan bangkai kepada saudara kita? Telah saya terangkan bahwa seorang mengeluarkan dari harta yang tidak baik yang ada pada yang ada di sisinya itu bukan dia bersedekah. Iya. Tapi dia mengeluarkannya untuk melepaskan dirinya dari kejelekan. Dan melepaskan diri dari kejelekan itu adalah hal yang baik. Dia dapat pahala dari sisi itu, bukan dari sisi dia bersedekah. Nah, harta riba ini harta bercampur. Ya, bisa diserahkan kepada fakir miskin, tapi kalau diarahkan kepada hal yang merupakan fasilitas umum, maka itu mungkin lebih selamat. Iya, seperti untuk membangun jalan, buat WC umum, ya, atau yang semisal dengannya, maka itu akan lebih baik. Iya. Ya, pertanyaan kedua, apakah daging babi atau keseluruhan tubuh dari babi itu najis, seperti najisnya anjing? Dan apakah boleh jika kita makan menggunakan peralatan makan yang pernah digunakan untuk memasak daging babi, tapi peralatan tersebut sudah dicuci bersih menggunakan air dan sabun? Ya, anjing, tentang najisnya telah diuraikan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam haditsnya, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat." Apabila anjing itu menjilat di bejana salah seorang dari kalian, hendaknya dia cuci 7 kali. Dan di dalam Sahih Muslim dikatakan, "Tuhuru ina'i ahadikum." Sucinya bejana salah seorang dari kalian, menunjukkan bahwa air liur itu adalah najis. Dan itu dipetik oleh kebanyakan ulama bahwa seluruh dari anjing itu najis. Karena kalau liurnya najis, maka apa yang ada padanya itu juga dihitung sebagai najis. Iya. Terkait dengan daging babi maupun anjing, semuanya haram, tidak boleh dimakan. Tapi sesuatu yang haram itu belum tentu najis. Belum tentu najis, dibedakan antara 2 hal. Apakah daging babi itu najis? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan benarnya bahwa, ya, babi tidak sama dengan anjing. Tidak ada dalil yang tegas menunjukkan akan kenajisannya. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap hal tersebut najis, kalau seorang meninggalkannya misalnya, atau berhati-hati akan kenajisannya, itu mungkin sisi, punya sisi yang baik dari kehati-hatian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, baik pendengar. Selanjutnya, dari saudara kita Irfan di Makassar, pertanyaannya, mohon nasihatnya, karena sebelumnya rencana saya mau pulang kampung lebaran nanti, yang mana tradisi setiap lebaran itu melakukan maaf-maafan atau salam-salaman. Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi hal tersebut, terutama kepada keluarga yang bukan mahram dan masih awam? Ya, ini seorang kadang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang dia sendiri gak bisa lepas darinya. Iya. Jadi ketika lebaran dah harus seorang itu pulang mudik. Ya, jadi kalau semuanya berpikir lebaran semuanya mudik, ini yang kadang bikin banyak masalah di jalan. Sebab menyambung silaturahmi itu pada segala keadaan. Pada segala keadaan. Maka harus diketahui bahwa di kondisi lebaran, apalagi banyak orang yang kadang menyalami, tidak boleh seorang itu salam kepada orang yang bukan mahramnya. Laki-laki tidak boleh menyalami perempuan yang bukan mahramnya, demikian pula perempuan tidak boleh menyalami laki-laki yang bukan mahramnya. Tandanya diingat bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ma'akil bin Yasar, riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, "La yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin khairul lahu min an tamassahu imra'a laysat mahraman lah." Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh atau disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Iya. Dan berakhlak yang baik, kemudian menjaga hubungan dengan manusia, banyak cara di dalam syariat, alhamdulillah, dengan cara yang benar yang disyariatkan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Nah. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Hesti di Indramayu. Katanya, sebagai seorang muslimah, kalau sedang haid, apakah boleh untuk membaca Al-Quran, yang mana sekarang teknologi sudah banyak membantu dengan adanya berbagai aplikasi termasuk Al-Quran, sehingga kita dapat membaca Al-Quran kapanpun. Bolehkah kami yang sedang berhalangan memakai fasilitas tersebut? Ada silang pendapat tentang masalah membaca Al-Quran bagi seorang perempuan yang haid. Dan yang benarnya bahwa perempuan haid boleh saja membaca Al-Quran. Iya, dia boleh membacanya. Karena kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah berzikir kepada Allah pada segala keadaannya. segala keadaan, termasuk kalau keadaan junub atau yang semisal dengannya. Dan Aisyah ketika beliau haid di musim haji, Nabi hanya melarang, kata beliau, if'ali ma yaf'alul hajj ghair an tatufi fil bait hatta tatuhuri. Kerjakan segala yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Tidak boleh sampai kamu suci. Yang dilarang cuma tawaf. Adapun yang lainnya, kegiatan zikir, membaca Al-Quran, tidak dilarang oleh Nabi. Ya, karena itu yang benarnya boleh perempuan membaca Al-Quran. Tapi membaca itu bisa dari hafalan, bisa dari memegang mushaf. Karena itu pembahasan apakah boleh perempuan memegang mushaf, atau sekarang misalnya ada aplikasi perempuan haid yang memegang mushaf, ini ada pembahasan lain di kalangan ulama. Dan kalau dia bisa baca dari hafalannya, itu lebih baik. Iya. Dan kalau dia memang ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini, apalagi waktu dianjurkan membaca Al-Quran, dan dia tidak banyak hafalan, apalagi dia kejar misalnya ingin khatam Al-Quran, tidak ada masalah seorang membaca dari Al-Quran itu, tapi dia memakai kain pelapis, tidak memegangnya langsung. Ya, ataupun kalau dia menggunakan aplikasi, mungkin itu lebih bagus, karena mungkin dia tidak langsung menyentuh, dia bisa memakai tombol yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara kita Amir di Makassar. Yang pertama, katanya, saya pernah pada saat sholat berjamaah di masjid, ketika imam sudah selesai salam, tetapi saya belum ikut salam karena sedang membaca doa. Dan ketika saya sudah hendak salam, tiba-tiba seorang berlalu di depan saya tanpa sempat untuk saya halau. Dalam hati saya terus berpikir, apakah saya salah karena tidak sempat menahan bapak tersebut? Ataukah tidak mengapa orang tersebut berlalu karena saya masih termasuk makmum? Hanya saja saya terlambat untuk salam. Ini termasuk kekeliruan ya, seorang imamnya sudah salam, dia masih baca doa. Iya. Doa itu kadar sunnah tambahan. Jadi di tahiyat, ada selawat, berlindung dari empat perkara, dan ada doa. Itu empat bagian. Dan doa adalah sunnah. Tiga yang sebelumnya, tahiyat dan selawat, ini diwajibkan. Ya. Dan sebagiannya adalah rukun dalam sholat. Adapun berlindung dari empat perkara, silam pendapat di kalangan ulama, apakah wajib atau sunnah. Dan yang benarnya dia adalah wajib. Yang lainnya adalah sunnah. Dan seorang imam kalau dia dalam gerakan, diikuti. Dia takbir, kita ikut takbir. Rukuk, kita ikut rukuk. Dia salam, kita ikut salam. Harusnya demikian. Jangan mengambil jarak yang jauh dari imam. Dan itu harusnya dijaga oleh seorang. Ya, dan inilah yang mengakibatkan dia jatuh dalam kesalahan. Harusnya dia sudah salam, tapi masih baca doa. Akhirnya ada orang yang tergesa-gesa ingin keluar dari shaf, melewati depannya. Ya, dia jatuh kepada hal yang memberatkan diri sendiri. Nah. Ya, pertanyaan kedua, apakah ada buku atau kitab yang memuat tentang doa-doa yang disunnahkan dibaca dalam sholat? Ya, ada buku khusus tentang doa-doa di dalam sholat. Ya, dikumpulkan secara khusus. Dan rujukan yang paling dekat ada buku Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau pada setiap kegiatan sholat itu, beliau terangkan doa yang sahih yang dibaca di dalamnya. Dan itu ada dan sudah diterjemah. Ya, ada buku lain yang mensyarah doa-doa itu, menjelaskan kandungan dari doa tersebut. Itu juga bagus. Cuman kebanyakan yang saya sebutkan dalam bahasa Arab. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Nasya di hamba Allah. Pertanyaan pertama, apakah membatalkan puasa apabila kita muntah karena membersihkan lidah, di mana sengaja membersihkan lidah tetapi tidak sengaja muntah? Ya, enggak ada masalah kalau dia memang hanya membersihkan lidah, tapi qadar Allah enggak sengaja dia muntah, ya tidak ada masalah. Kalau dia itu tidak dia sengaja. Tapi kadang ada seorang, dia tahu kalau dia bersihkan lidah pasti muntah. Nah, kalau dia tahu seperti itu pasti muntah, maka ini ada unsur kesengajaan. dan kesengajaan untuk muntah itu membatalkan puasa. Nah, ya, pertanyaan kedua masih pertanyaan sama. Katanya seorang wanita kebiasaan haidnya adalah 7 hari. Karena melakukan KB, lamanya keluar haid berubah menjadi 10 hari. Apakah darah yang keluar melebihi kebiasaannya yakni 7 hari tersebut masih terhitung darah haid? 3 hari yang keluar setelahnya itu dihitung darah rusak atau darah kotor. Dia hanya menjalani haid 7 hari saja. Kecuali kalau perubahan 10 kali itu sudah berlangsung sebanyak 3 kali. Jadi misalnya bulan ini 10, bulan depannya 10, bulan depannya lagi 10. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan haidnya sudah berubah jadi 7 menjadi 10. Iya. Dan pada saat sudah tetap kebiasaan haidnya berubah, maka puasa yang dia tinggalkan di 3 hari yang dianggap itu hanya darah rusak, puasa itu wajib dia ganti. Karena telah tampak di situ bahwa itu adalah darah haid. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Iya, baik mendengar sekalian, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudari Nisa di Samarinda, dan demikian pula pertanyaan yang sama dari hamba Allah di Maros. Katanya, benarkah pala itu haram? Karena saya pernah membaca sebuah artikel bahwa biji pala memabukkan. Apakah juga dengan dia campurkan sedikit pada masakan sebagai bumbu juga tidak boleh? Iya, memang dia disebut oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dari pendapat jumhur mengatakan bahwa itu adalah hal yang memabukkan. Iya. Terkait dengan biji pala tersebut. Maka tidak boleh seorang menggunakannya sepanjang dia sudah dihukumi sebagai hal yang memabukkan, sudah masuk ke dalam kategori muskir, maka tercakup di dalam hadis kullu muskirin haram qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan itu adalah haram, sedikit maupun banyaknya. Tidak boleh dicampur ya di dalam masakan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Nisa di Samarinda. Apakah termasuk adab yang baik seorang anak yang telah berkeluarga tinggal di suatu kota, datang ke rumah orang tuanya di kota lain tanpa memberitahukan akan kedatangannya sebelumnya alias secara tiba-tiba? Mungkin dengan maksud memberikan kejutan atau tidak ingin orang tuanya repot-repot mempersiapkan makanan dan sebagainya. Padahal bisa saja anak tersebut tiba sedang rumah orang tuanya berantakan dan belum membereskan kamar tempat menginapnya, yang membuat orang tuanya atau tuan rumah malu dengan keadaan seperti tersebut. Itu kembali kepada hal yang dikenal dari kebiasaan orang tua, dia, watak dan sifatnya. Ya, apa yang paling dekat di hatinya, yang paling disukai oleh orang tua, itu yang dia lakukan. Ya, kalau orang tuanya senang, surprise misalnya, tiba-tiba, ya, itu yang dia kerjakan. Tapi kalau dia senang, orang tuanya dia tahu senang, resmi menyampaikan pengumuman sebelum dia datang, ya, itu yang dia kerjakan. Dia lihat apa yang paling baik di hati orang tuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar, selanjutnya pertanyaan dari saudari kita di Makassar, Ummu Syamil. Katanya, saya sekarang tinggal bersama ibu mertua, yang mana selama Ramadan beliau terlalu sibuk mengurus makanan, kadang mulai pagi sampai waktu berbuka puasa, dan saya merasa sulit untuk beribadah karena harus membantu beliau. Mohon nasihatnya. Ya, diniatkan apa yang dia bantu tersebut adalah bentuk dari ibadah. Iya. Coba membantu orang tua, membantu hal yang baik. Iya, berbuat baik itu adalah bentuk dari ibadah. Tapi hendaknya dia juga, karena ini bulan ada kekhususan dengan puasa, ada kekhususan dengan baca Al-Quran, kekhususan dengan zikir, maka hendaknya dia tidak meninggalkan ya seluruh waktunya hanya pada hal yang disebutkan. Hendaknya dia beri waktu luang, dia siapkan waktu untuk ibadah-ibadah yang disyariatkan tersebut. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Dan keadaan manusia beraneka ragam, berbeda-beda. Ada yang Allah berikan kemudahan untuknya. Tapi seorang yang punya niat yang baik di dalam hatinya, dia meniatkan apa yang dikerjakan adalah ibadah, ya, dan dia cinta dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya, ya, itu adalah bentuk ibadah yang lain. Ya, kita pernah membahas jenjang pembahasan seputar ridha. Ya, itu adalah jenjang yang bagus untuk diperhatikan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Nah. Ya, baik pendengar sekalian. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Katanya, apa arti kata subhanallah? Apakah maknanya suci, tidak bernajis, atau tidak nujub, atau adakah makna yang lebih luas? Itu, karena makna subhanallah itu adalah penggunaan yang sangat luas. Ya, tasbih. Bisa bermakna pun sucian, pengagungan. Kadang dia masuk ke dalam makna sholat. Ya, untuk kandungan subhanallah, ada sebagian yang menulis maknanya dalam dua jilid. Hanya yang menjadi masalah memang kita karena kurang dalam menuntut ilmu, kalimat-kalimat berlalu begitu saja. Padahal itu bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, takbir Allah Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, itu luar biasa kandungan-kandungannya. Perlu dipelajari, perlu didalami. Iya, agar supaya seorang mengambil manfaat di belakang hal tersebut. Karena itu Nabi dan sahabatnya kadang dalam satu sholat mereka terpaku dalam sebuah ayat, mendalami dan mengulangi ayat itu dalam sholatnya di sholat malam, karena penghayatan mereka terhadap kandungannya. Ya, dan ini kebiasaan perlu kita bangun di dalam diri kita, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita semua dengan keimanan dan ketakwaan, membersihkannya dari dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam. Iya, baik pendengar sekalian, selanjutnya ada pertanyaan dari saudari kita Ummu Hanif. Katanya, bolehkah saya menyalurkan zakat mal atau sangat harta kepada rumah tahfidz yang terdiri dari santri yang kebanyakannya kaum duafa, yang mana harta tersebut akan dipergunakan untuk membeli tanah dan membiayai makan sehari-hari santri di rumah tahfidz tersebut? Terkait dengan zakat harta itu ada 8 asnaf yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau masuk ke dalam 8 asnaf, apakah itu diberikan kepada santri ataupun kepada sebuah pondok pesantren ataupun yang lainnya, tidak ada masalah. Yang jelas penggunaannya adalah benar sesuai dengan 8 asnaf. Sebab santri belum tentu dia layak dan mustahik menerima zakat. Sebuah pondok pesantren belum tentu dia mustahik menerima zakat. Tapi kadang ada santri dengan ketentuan yang ada pada dirinya, dia berhak menerima zakat. Sebuah pondok kadang ada ketentuan yang menyebabkan dia berhak menerima zakat. Maka yang dilihat adalah 8, memperhatikan dari 8 golongan yang disebut di dalam Al-Quran. Di surah At-Taubah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ya, itu 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, iya, kemudian muallaf, lalu orang yang membebaskan diri dari hutang atau membebaskan diri dari perbudakan, atau orang yang fisabilillah dan ibnu sabil. Maka itu 8 asnaf. Ya, dan ini pembahasannya di pembahasan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua hidayah ilmu dan amalan saleh. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut pertanyaan terakhir kita untuk kajian interaktif hari ini. Datang dari saudara kita Iyas Arsalaf di Sorowako. Ada dua pertanyaan. Pertama, benarkah bahwa Idul Fitri itu bermakna kembali suci dan bahwa ketika Idul Fitri kita saling bermaaf-maafan? Idul Fitri, Id, itu artinya sesuatu yang berulang. Iya, karena itu dalam umat Islam dikenal 3 Id saja. Id, ada Id pekanan, yaitu hari Jumat, sebab berulang setiap kali Jumat. Dan ada Id yang berulang tahunan, dan itu ada 2, ada Idul Fitri dan ada Idul Adha. Itu yang dikenal di kalangan umat Islam. makanya disebut Id. Al-Fitr itu artinya berbuka. Dia adalah Id yang disyariatkan karena berbuka. Karena berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Iya. Sebab kalau dia fitrah maka akan dikatakan Idul Fitrah, tapi ini dikatakan Idul Fitri. Sama dengan zakat, zakat itu zakat fitri. Ya, zakat yang diwajibkan karena berbuka. Diwajibkan karena berbuka. Iya, karena itu keliru kalau dikatakan zakat fitrah. Nah, dan terkait dengan pembahasan nama zakat fitrah, ada sebagian orang belakangan saya lihat menulis bahwa tidak ada masalah menggunakan zakat fitrah. Dan disebutkan sebagian ahli fikih menggunakan kata fitrah ini. Dan ini salah paham dari sebagian orang. Itu istilah di fikih, kalau dikatakan fitrah, itu artinya zakat fitri. Tapi kalau ada penggunaan zakat di depannya, mereka tidak gandengkan dengan penyandaran ke fitrah. Tidak dikatakan zakat fitrah, tapi mereka katakan zakat fitri. Untuk zakat fitri dua kalimat sekaligus, maka itu disebut dengan nama fitrah. Kata fitrah tidak ada zakat di depannya. Itu istilah berjalan di kalangan fuqaha. Maka ini harus dilihat dan diperhatikan dari mana-mana yang berjalan. Ya, dan diharapkan seorang itu ketika dia keluar dari Ramadan bersih dari dosa dan kesalahan. Ya, sebab memang maksud dari zakat fitri sebagaimana di dalam hadis tuhratal lis-shaim min al-lagwi war-rafath adalah hal yang mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan rafath. Nah, adapun bermaaf-maafan itu masuk dalam kebiasaan adat istiadat. Ya, bukan hal yang terkait dengan perkara syariat. Ya, perkara syariat. Kita tidak mengharamkan apa yang tidak diterangkan dalil tentang pengharamannya akan hal itu. Sebab dia di dalam kebiasaan. Tapi kita juga tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah ibadah. Seorang salim bermaaf-maafan atau yang semisal dengannya. Ya, hanya kadang sebagian mendoakan saudaranya yang lain. Ya, karena itu sebagian sahabat di hari fitri mereka mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kalian dan amalan kita semua. Nah, dan boleh saja dia kata mendoakan minal aidin wal faizin. Ya, semoga orang yang menjadi orang yang kembali, yaitu kembali bersih dari dosa, kemudian dari al faizin, itu bagian dari doa. Tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Tapi di dalam tahapan hanya sebagai perkara yang merupakan kebiasaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami mengingatkan kepada pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif hari ini sejak awal pertemuan hingga hari ini, Anda dapat mengunduhnya di website www.zulkarnain.net. Dan demikian pula kembali kami ingatkan, bagi Anda yang baru bergabung di kajian interaktif ini, Anda dapat menyimak kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini besok pagi pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.